من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله يا أيها الإخوة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه الوجوه الطيبة وأن يحرمها على النار، وأن يسدد خطاها، وأن يجعل قدومها لاستماع الذكر في ميزان حسناتها يوم لقاء الله عز وجل. الحمد لله. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam tercurahkan sebanyak-banyaknya kepada beliau. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, selamat datang di Masjid Abu Darda. Ya, Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi wajah-wajah yang berbahagia pada hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan antum sekalian dari neraka jahanam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan langkah-langkah antum dan menjadikan datangnya antum ke tempat yang mulia ini untuk mendengarkan peringatan zikir dari Allah Subhanahu wa taala semoga menjadi pemberat timbangan kebajikan di hari kiamat kelak. نجتمع اليوم بعون الله عز وجل للكلام في موضوع عظيم فيه تذكير بالدار الآخرة وبما سنلاقيه جميعا بعد انتقالنا من هذه الحياة إلى الحياة الحقيقية وهي الدار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية. وإن من أنفع ما يكون للمسلم أن يكون متذكرا الدار الآخرة في كل أوقاته، هذه نعمة، وأي نعمة، من رزق هذه النعمة فقد فاز بخير عظيم. ولذا لما ذكر الله عز وجل بعض أنبيائه عليهم الصلاة والسلام في كتابه قال وهو يبين نعمته عليهم: إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، يعني الله عز وجل أخلصهم واصطفاهم بهذه النعمة الكبرى، ألا وهي أنهم يتذكرون الدار الآخرة. فالدار الآخرة وما سيلاقونه بعد هذه الحياة هو دائما نصب أعينهم، وهكذا المؤمن الصادق ينبغي أن يكون. Kita berkumpul pada hari ini dalam rangka membicarakan suatu pembahasan yang sangat agung, yang mengingatkan kita akan hari akhirat, yang kita semua akan bertemu dengan hari tersebut setelah kita berpindah meninggalkan dunia yang fana ini kepada dunia, kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innad daral akhirah lahiyal hayawan, sungguhnya kehidupan yang hakiki yang sesungguhnya adalah kehidupan di hari akhirat. Dan di antara hal yang paling bermanfaat bagi seorang muslim yaitu dia senantiasa mengingat hari akhirat. Setiap waktu dia ingat. Barang siapa yang selalu ingat akan hari akhirat, maka sungguh inilah nikmat yang luar biasa. Barang siapa yang diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu mengingat hari akhirat, ya, maka dia telah diberikan ya rizki yang sangat, kebaikan yang sangat besar. Karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sebagian nabi-nabi, Allah sebutkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada sebagian nabi-nabi tersebut, Allah berfirman, inna akhlasnahum bi khalisatin dzikraddar. kata Allah Subhanahu wa taala, kami ya, yang menspesialkan mereka dengan suatu perangai, yaitu mereka selalu ingat akan hari akhirat. Allah menyebutkan tentang keistimewaan mereka, para anbiya, mereka senantiasa mengingat hari akhirat. Dan demikian pula sebagai seorang muslim yang baik, hendaknya senantiasa mengingat akan hari akhirat. Mawdu'u hadhihi al-muhadarah yata'allaqu bimaqamain 'azimain wa mawqifain ha'ilain huma الحساب والوزن، موقفان سوف يقفهما كل واحد منا. يا أيها الإخوة، اليوم نحن نتكلم عن هذا وهو غيب بالنسبة لنا، لكننا ورب السماء سوف نلقى ذلك عين اليقين، وسيكون لنا حق اليقين. الحساب والميزان موقفان عظيمان سوف ينفصل الناس فيهما إلى فريقين، شقي وسعيد. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من السعداء لا من الأشقياء. Pembahasan pengajian kita pada kali ini, pengajian kita kali ini berkaitan tentang dua perkara yang sangat agung, yang sangat mengerikan, yang sangat dahsyat, yaitu tentang hisab dan mizan. Dua kondisi, dua keadaan yang setiap kita akan menghadapi dua kondisi tersebut. Hari ini tatkala kita berbicara tentang hisab dan mizan, kedua perkara ini merupakan perkara yang gaib sekarang ini. Tetapi demi Allah, di kemudian hari kita benar-benar akan menghadapi dua kondisi ini, dan kita akan melihat secara langsung dan kita akan merasakan secara langsung al-hisab wal-mizan. Hari di mana kita akan dihisab dan hari di mana amalan kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kondisi yang sangat dahsyat ini akan menjadikan manusia terpecah menjadi dua, sebagian di neraka dan sebagian di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. الانسان في هذه الحياه يمضي في طريق نهايته لقاء الله سبحانه وتعالى. هذه هي الحياه باختصار. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. تكدح يعني تسعى سعيا، نهايته أن تلقى الله تبارك وتعالى، فالمنتهى إليه سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى. إن إلينا إيابهم ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. إذن هو طريق نحن نمضي فيه في هذه الحياة حتى نلقى الله تبارك وتعالى. هذه حقيقة خطية لا تقبل الشك ولا تقبل التردد. والعاقل هو الذي يعتقد ذلك ويراه كأنه رأي عين. أما المخذول غير الموفق فهو الذي على عينه حجب تغطيه، ملهي ومشغول في هذه الحياة بالفتن والشهوات والملذات، يرتع في هذه الحياة كما ترتع الحيوانات، ولا يدري المسكين ما هو هذا الطريق وإلى أين سينتهي به. المسلم الصادق عليه أن يعي هذه الحقيقة العظيمة، إنه طريق نهايته لقاء الله سبحانه وتعالى. inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Sungguhnya manusia dalam kehidupan ini berjalan di atas jalannya, ya, menuju suatu tujuan, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehidupan secara singkat, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Wahai manusia, sungguhnya engkau akan berusaha menuju Rabbmu dengan usaha, famulaqi, kemudian engkau akan bertemu dengannya. Ya. Kadahan yaitu usaha, berjalan, bekerja, ya, beraktivitas. Famulaqi, ujungnya engkau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tujuan dari puncak dari kehidupan ini adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang lain, wa ana ila rabbikal muntaha, ya, bahwasanya kepada Rabbmulah penghujung. Inna ilaina iyabahum, sungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali. Kemudian juga Allah berfirman, tsumma ruddu ila maulahumul haq, ilallahi maulahumul haq, kemudian mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang manusia tatkala dia berjalan di atas kehidupan ini, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat yang tidak bisa menerima keraguan. Ini adalah suatu kepastian yang tidak ada keraguan di dalamnya. Oleh karenanya seorang yang cerdas, dia harus melihat hal ini dengan pandangan yang tegas, bahwasanya dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin akan hal ini. Adapun seorang yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di hadapan matanya ada penghalang membuat dia tertutup matanya, dia tidak bisa melihat hakikat hal ini. Dia terpedaya, sibuk dengan kehidupan ini, sibuk dengan syahwat, sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, sibuk dengan kelezatan-kelezatan. Kehidupannya seperti hewan yang hanya sekedar sibuk dengan kelezatan-kelezatan. Adapun seorang muslim, maka dia harus tahu akan hakikat kehidupan ini, penghujungnya adalah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak paham, kasihan dia, dia tidak tahu jalan yang sedang dia tempuh. Dia tidak tahu ke mana dia berjalan, ternyata dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim yang benar harus ingat bahwasanya perjalanannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, inna ilaina iyabahum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali. إذا وقفت بين يدي الله عز وجل في ذلك المقام العظيم كان موقف الحساب. الحساب سؤال الله عز وجل عبده عن أعماله في حياته الدنيا وتقريره بما قدمت يده، يذكر بما عمل، يقول الله له عملت كذا يوم كذا وكذا، عملت كذا يوم كذا وكذا. والعبد لا يملك إلا أن يعترف، لا يمكن أن ينكر، وليس له فرصة أن يجيب إلا بالاعتراف. يقول أعرف ربي، أعرف ربي. هذا هو موقف الحساب، إنه موقف السؤال، إنه موقف التذكير. يذكر الإنسان بتفاصيل هذه الحياة وما قدمته أعماله. إنه إذن موقف عظيم جدا، موقف يستحق أن يخافه الإنسان، مقام بين يدي الله عز وجل حري أن يخاف. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. إذا كنت تعلم أنك ستقف بين يدي الله عز وجل، يقربك الله إليه ويكلمك، ليس بينك وبينه ترجمان، لا أحد يترجم، الله سبحانه العظيم الكبير القوي العزيز المتعال يسألك يا عبد الله، ووالله إنك مسؤول، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، لا يشذ أحد عن هذا الموقف، فوربك أقسم الله عز وجل بذاته العلية أن الناس جميعا سيسألون، سيقفون هذا الموقف، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والله إنه موقف حياء يستحي الإنسان من الله. الله يسأله عن غدراته وعن فجراته وعن سقطاته وعن تقصيراته، ولا يملك إلا أن يعترف. من الآن اعلم هذه الحقيقة واعمل لها، اعلم واعمل لها. انظر لنفسك، ما الذي تريد أن يعرض عليك من أعمالك في ذلك المقام؟ فاللهم سلم سلم. Sungguhnya jika engkau berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sangat dahsyat tersebut, yaitu hisab. Bayangkan engkau disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada hambanya tentang amalan-amalan yang telah dia lakukan dalam kehidupannya di dunia ini. Allah ingin menjelaskan apa yang telah dilakukan oleh dirinya tatkala di dunia. Allah ingatkan dia tentang amalan-amalan yang telah dia kerjakan yang mungkin dia lupakan. Maka Allah berkata kepada sang hamba, amilta kada yauma kada wa kada, sungguh engkau telah melakukan hal ini dan hal itu pada hari ini dan pada hari itu. Allah mengabarkan kepada sang hamba, bukankah telah melakukan demikian dan demikian pada hari ini dan hari itu? Dan sang hamba tidak mampu untuk menjawab kecuali mengakui seluruhnya, dan tidak mungkin dia akan mengingkari apa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan baginya kecuali dia mengatakan, a'rifu rabb, aku tahu apa yang aku lakukan, aku mengakui apa yang aku lakukan. Sungguh ini adalah kondisi. Allah akan bertanya kepada hambanya, Allah akan mengingatkan akan apa yang telah dia perbuat selama di dunia. Allah ingatkan manusia tentang perincian amal yang telah dia lakukan selama dalam kehidupan dunia. Sungguh kondisi yang sangat dahsyat, yang mengharuskan seorang hamba takut dengan kondisi tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi orang yang takut dengan kedudukan keagungan Rabb-nya, dia akan mendapatkan dua surga. Jika engkau telah mengetahui bahwasanya engkau akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan amalan-amalanmu, dan Allah akan berbicara dengan engkau secara langsung tanpa ada perantara, tanpa ada penterjemah langsung, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha besar, yang maha tinggi, yang maha perkasa, akan bertanya kepadamu, "Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Sungguh demi Rabbmu, kami akan bertanya kepada mereka seluruhnya atas apa yang telah mereka lakukan dalam kehidupan mereka di atas muka bumi. Sungguhnya inilah kondisi yang membuat malu seorang hamba. Allah akan membongkar seluruhnya. Kekurangan-kekuranganmu, rahasia-rahasiamu, kesalahan-kesalahanmu, kekurangan-kekuranganmu, dosa-dosa yang kau sembunyikan, semuanya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kondisi yang membuat malu seorang hamba. Wahai hamba Allah, jika engkau telah mengetahui hakikat ini, kau akan bertemu dengan kondisi ini, maka beramalah. Siapkanlah dirimu untuk bertemu dengan kondisi ini. lihatlah apa yang kau inginkan bagi dirimu. Apa yang kau inginkan akan dipaparkan kepadamu dari amalan-amalanmu di dunia ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan kita dalam kondisi tersebut. Inna hadzal maqama ya ikhwata wallahi wa billah innahu la maqamun 'adzim yastahiq an ya'mala lahu al-insan قبل أن تخطو أي خطوة في هذه الحياة. تذكر أنك مسؤول عن عملك وأن الله تعالى سيذكرك به في ذلك الموقف العظيم. ليس بينك وبين الله أحد يسألك أنت، تخيل يا فلان عملت كذا عملت كذا، تذكروا بهذه الأعمال. الذي تحب أن تذكر به اعمله الآن، والذي تستحي أن تسأل عنه اجتنب، فالأمر عظيم. لو ذكرت بأخطائك من قبل إنسان من كرماء قومك تحترمه، له مكانه وله شرف، يقول يا فلان أنت فعلت كذا أنت فعلت كذا، أنت اليوم الفلاني قلت كذا وكذا، بالله ما موقفك وأنت قد أخطأت في حقه؟ كيف سيعلوك الحياء والخجل؟ أتمنى أن تنشق الأرض فتبلعك، هذا وهو إنسان أخر لا يملك لك بل لا يملك لنفسه شفعا من ضرك. لا تكن كحال الكفار الذين يقول أحدهم يوم القيامة يا ليتني قدمت لحياتي. أدرك أن الناس أنه من حياتك الكلام أحاجد لم يعد يسأله بعد أنا عيش أدرك الله وبحثره وصرت مؤمنا باليوم الآخر ومستيقنا بلقاء الله. فتب إلى الله واستغفر ربك وأبشر، فالله عز وجل كريم غفور. Sungguhnya kondisi ini itu hisab demi Allah merupakan kondisi yang sangat dahsyat yang mengharuskan seorang untuk bersiap-siap menemui dengan kondisi tersebut sebelum dia melakukan tindakan apapun dalam kehidupan ini. Dia memikirkan bahwasanya dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan mengingatkan dia atas seluruh perbuatan-perbuatannya. Tidak ada perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berkata, "Ya fulan, bukankah kau telah melakukan demikian? Ya fulan, bukankah telah berbuat demikian?" Maka dia diingatkan dengan amalan-amalan yang telah dia lakukan. Oleh karenanya, wahai hamba Allah, apa yang kau suka diingatkan oleh Allah nanti di yaumul hisab, maka lakukanlah sekarang. Karena semua yang kau lakukan sekarang yang kau sukai untuk diingatkan akan Allah ingatkan pada hari tersebut. Dan segala perkara yang kau malu untuk disebut-sebut nanti pada hari kiamat, maka tinggalkanlah. yang kau malu untuk disebut-sebut, untuk diingatkan, maka tinggalkanlah mulai sekarang. Kalau seandainya engkau menyebutkan kesalahanmu kepada seorang manusia, yang tapi orang tersebut orang yang baik, orang yang mulia, yang kau menghormatinya, ya, kemudian dia bilang kepada engkau, ini manusia berkata kepada wahai fulan, bukankah kau telah berbuat demikian-demikian? Bukankah kau telah mengatakan demikian-demikian? Dia tahu tentang keburukan-keburukanmu. Dia umbar keburukan-keburukanmu. Demi Allah, bagaimana kondisimu? Engkau tentu sangat malu. Engkau malu sangat luar biasa. Dan kau berharap bumi terbelah dan segera menelanmu dalam bumi agar kau tidak bisa bertahan dengan rasa malu yang luar biasa. Ini manusia yang bertanya. Kalau aib kita dibongkar di hadapan manusia tersebut, kita sudah sangat malu luar biasa. Padahal manusia tersebut tidak memiliki apa-apa. Tidak bisa menolong engkau, bahkan tidak bisa menolong dirinya. Bagaimana lagi jika yang bertanya, yang bongkar aibmu, yang memaparkan kesalahanmu adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Oleh karenanya, jangan engkau seperti seorang kafir yang lupa akan hari tersebut, yang nanti akan berkata di hari akhirat, ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya aku dulu beramal soleh untuk kehidupanku yang sekarang ini. Lihat, tatkala di akhirat dia sadar bahwasanya ada kehidupan yang hakiki, kehidupan akhirat. Tetapi kesadarannya tatkala hari tersebut tidak bermanfaat baginya. Adapun engkau seorang muslim yang yakin akan adanya hari hisab, hari kebangkitan, engkau akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka persiapkanlah dirimu, beramalah untuk bertemu dengan hari tersebut. Adapun kesalahan-kesalahanmu yang telah lalu, maka taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bergembiralah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa'lam ya ra'aka Allah anna an-nasa fi mawqif al-hisab qisman. هناك من يحاسب حسابا يسيرا وهناك من يحاسب حسابا عسيرا. أناس حسابهم يسير يمن الله عز وجل عليهم بأن يكونوا من أهل هذا الحساب اليسير، وهو أن تعرض عليه أعماله ثم يسامح ويعفى عنه ولا يدقق عليه. ولذا سمعت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته فيقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا. هذا من الأدعية المسنونة في الصلاة، احفظه وادعو به، اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما قضى صلاته عليه الصلاة والسلام سألته عائشة رضي الله عنها عن هذا الحساب اليسير الذي سأل ربه سبحانه وصلى الله على نبينا وسلم، فقال أن تعرض على العبد أعماله ثم يعفى عنه. وهذا يا إخوتاه مصداقه في كتاب الله في بيان الحساب اليسير، في قوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. هؤلاء هم الذين أراد الله عز وجل رحمتهم والعفو عنهم، وحاسبون هذا الحساب اليسير. الذي يحاسب هذا الحساب اليسير فليبشر بالخير، فإنه قد نجا، لكن المصيبة كل المصيبة في أن يكون الإنسان من أهل الحساب الآخر. Ketahuilah bahwasanya manusia dalam permasalahan hisab dibagi menjadi dua model. Yang pertama itu orang yang dihisab dengan hisaban yasiran, hisab yang ringan, yang mudah. Dan yang kedua adalah orang-orang yang dihisab dengan hisaban asiran, dengan hisab yang berat, hisab yang sulit. Adapun yang pertama, yaitu orang-orang yang hisabnya sangat mudah. Allah Subhanahu wa taala beri anugerah kepada mereka agar mereka termasuk orang-orang yang dihisab dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yaitu amalan-amalan mereka dipaparkan oleh Allah di hadapan mereka. Kemudian Allah ampuni mereka. Allah maafkan mereka dan Allah tidak detail, tidak membongkar semuanya. Allah hanya menampakkan sebagian dan dia mengakui kesalahan-kesalahannya. Kemudian Allah ampuni dia dan Allah maafkan dia. Oleh karenanya tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam salatnya, Nabi berdoa, "Allahumma hasibni hisaban yasiran." Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Dan ini adalah salah satu doa yang dianjurkan untuk dibaca dalam salat. Maka hafalkanlah, "Allahumma hasibni hisaban yasiran." Yang artinya, "Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan." Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi tentang hisab ini yang Nabi minta kepada Allah agar hisab dengan hisab yang ringan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan hisab yasir yaitu antu'rad 'alal 'abdi a'maluhu tsumma yu'fa 'anhu, yaitu amalan-amalannya ditampakkan kepada para hamba kemudian Allah ampuni dosa-dosanya. Dan ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, fasawfa yuhasabu hisaban yasiran wa yanqalibu ila ahlihi masrura, yaitu orang-orang yang beriman akan dihisab dengan hisab yang ringan, lantas kemudian dia pulang menuju keluarganya dengan penuh kegembiraan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menginginkan baginya ampunan. Allah menginginkan bagi orang-orang dihisab dengan hisab yasir, Allah inginkan bagi mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dihisab dengan hisab yang ringan, hendaknya dia bergembira dan dia telah selamat. Dan jangan sampai dia terkena musibah yang paling besar jika ternyata dia dihisab dengan hisab cara yang kedua. هذا هو القسم الأول الحساب اليسير العرض، أما الحساب العسير فإنه المناقشة، وهو أن يدقق على العبد يسأل عن الصغير والكبير ويشدد على العبد ثم لا يسامح. ومن نوقش هذه المناقشة فإنه هالك ولا بد. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، من نوقش الحساب عذب، وفي رواية من نوقش الحساب هلك، الذي يحاسب هذه المحاسبة هالك ولا بد، لأن العبد يلازمه التقصير في كل أحواله. من الذي أدى كل ما أوجب الله عليه؟ ومن الذي كف عن كل ما نهى الله عنه؟ ومن الذي أدى شكر كل نعم الله عليه؟ إذن إذا دقق على العبد ونوقش هذه المناقشة فإنه هالك ولا بد، والعياذ بالله. من نوقش الحساب هلك، من نوقش الحساب عذب. ومن أمثلة هذا النوع من الحساب ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. رجل آتاه الله القرآن، كان قارئا للقرآن، ورجل آتاه الله المال فكان ينفق من ماله، ورجل آتاه الله قوة فكان يجاهد في سبيل الله، لكن أعمالهم لن تكون خالصة لله، والله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه شيء. فهؤلاء يناقشوا مناقشة عسيرة، فكانت النتيجة أن كانوا من أهل النار والعياذ بالله. إذا نستفيد من هذا يا إخوتاه أن الحساب نوعان، يجب أن نعتقد هذا، حساب يسير، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وهناك حساب شديد عسير. قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. نعم. Tadi adalah hisab model pertama yaitu hisab yasir yang dikenal dengan al-arf, yaitu dipaparkan amalan kepada seorang hamba kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun model yang kedua, al-hisabul asir, hisab yang sulit, hisab yang berat, maka itu dikenal dengan munaqasyah, persidangan, ya. Yaitu seorang hamba dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah bertanya kepada dia tentang segala yang dia lakukan secara detail, baik yang besar maupun yang kecil. Kemudian Allah tegas kepadanya, kemudian dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya barang siapa yang disidang oleh Allah dengan cara detail seperti ini, dengan cara yang tegas seperti ini, maka dia pasti binasa, tidak ada jalan lain kecuali kebinasaan. Nabi SAW bersabda tentang model hisab yang kedua ini dalam Sahihain. Kata Nabi SAW, "Man nuqishal hisab udzib." Barang siapa yang dimunaqasyah, disidang secara detail oleh Allah pada hari kiamat kelak, maka dia udzib, dia akan terazab, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nuqishal hisab halak." Barang siapa yang dihisab oleh Allah dengan cara seperti ini, dimunaqasyah, disidang secara detail, dipaparkan seluruhnya, baik besar maupun yang kecil, maka dia akan binasa. Dia akan binasa pasti. Kenapa? Karena seorang hamba selalu berbuat kekurangan, kesalahan selalu melaziminya dalam segala hal. Dia selalu terkontaminasi dengan kesalahan, dengan kekurangan. Siapa yang bisa menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan dengan sempurna, pasti ada kekurangan. Siapa yang bisa bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sempurna, pasti ada kekurangan. Siapa yang bisa menahan dirinya dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, tidak ada yang mampu sempurna meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jika seorang hamba dihisab oleh Allah dengan hisab seperti ini yang detail dan tegas, maka dia pasti akan binasa wal iyadzu billah. Dan di antara contoh model hisab dengan hisaban asiran, dengan hisab yang model kedua ini, sebagaimana yang Allah kabarkan tentang tiga orang yang pertama kali dinyalakan api neraka buat mereka. Dalam hadis yang masyhur, yang pertama adalah orang yang telah Allah berikan kepadanya Al-Qur'an. Dia mengajarkan Al-Qur'an namun dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang yang diberikan kepadanya harta. Dia berinfak, bersedekah, namun juga ternyata tidak ikhlas. Allah ingatkan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Allah ingatkan seluruh nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian orang yang diberikan kekuatan dan dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, dan Allah hisab dia dengan hisab yang berat. Namun semuanya tiga orang ini melakukan amalan mereka tanpa keikhlasan, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, segala niat yang mereka lakukan. Maka mereka ini dihisab dengan hisab yang berat, kemudian mereka dilemparkan dalam neraka jahanam. Hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, dengan demikian kita bisa mengambil faedah bahwasanya ternyata hisab ada dua model. Yang pertama adalah hisab yang ringan, fa amman utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasiran. Adapun orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Adapun yang kedua adalah munaqasyah, sidang dengan tegas, dengan detail, tanpa ada ampunan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nuqishal hisab udzib." Barang siapa yang disidang oleh Allah dengan munaqasyah, dengan persidangan, dengan detail, maka dia akan tersiksa. Hal tadri ya Abdullah wa ya Amatullah, ma hiya awwalul a'mal allati satus'alu anha? إنك ستسأل أولا عن صلاتك. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة. الصلاة هذه العبادة الجليلة، عماد الدين، رأس الأمر الإسلامي وعموده الصلاة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. هذه أول أعمالك التي ستسأل عنها. إذن احرص على أن تنجو في هذا الامتحان، حافظ على صلاتك بأدائها في أوقاتها مكملة شروطها وأركانها وواجباتها وما استطعت من مستحباتها. أحضر قلبك وجاهد نفسك على أن تكون حاضر القلب في صلاتك، لأنك إن سلمت في الامتحان الأول فأبشر بالخير، إن سلمت في محاسبة الصلاة فأبشر بالخير، وإلا فإن المقام عظيم. الصلاة الصلاة يا إخوته، الله الله بصلاتكم، حافظوا عليها، هذه أهم عمل في حياتك، أهم شيء في حياتك على الإطلاق من الأعمال أن تصلي. ليس أهم شيء في حياتك الوظيفة أو الدراسة أو الأولاد أو الزواج، لا والله، الصلاة هذه أهم شيء في حياتك. ينبغي أن تكون للصلاة الأولوية والأهمية القصوى والتقديم على كل شيء، كل شيء يتأخر والصلاة تتقدم. الصلاة الصلاة أمرها والله عظيم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنها حد فاصل بين الإسلام والكفر، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ينبغي علينا أن نحرص على صلاتنا حتى نسلم في حسابنا. Wahai hamba Allah, tahukah engkau apakah amalan yang pertama kali yang kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita dihisab? Yang pertama kali akan kita ditanya adalah salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu 'alaihil 'abdu min 'amalihi as-salat." Yang pertama kali seorang hamba akan dihisab, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang salatnya. Salat merupakan ibadah yang sangat mulia, imaduddin, tiang agama. Oleh karenanya dia yang pertama akan ditanya oleh Allah amalan tentang salat. Maka berusahalah engkau agar selamat di pertanyaan yang pertama. Jagalah salatmu. Jagalah salat di awal waktu. Sempurnakan salatmu, tegakkan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya. Demikian juga yang sunnah-sunnah kerjakan. Hadirkan hatimu tatkala engkau sedang sholat. Berusaha, berjuang untuk bisa khusyuk dalam sholat. Karena ini yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jika engkau ternyata berhasil pada pertanyaan yang pertama, di awal hisab engkau berhasil, sholatmu bagus, sholatmu baik, maka bergembiralah. Bergembiralah. Tetapi kalau ternyata pada pertanyaan pertama engkau tidak lulus, tidak baik sholatmu, nilainya buruk, maka perkaranya sangat dahsyat. Oleh karenanya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah sholat kita, perhatikanlah sholat kita. Sholat adalah amalan yang terpenting dalam kehidupan ini secara mutlak. Tidak ada yang lebih penting dalam kehidupan ini seperti sholat. Yang penting dalam kehidupan ini bukanlah studi, bukanlah pernikahan, bukanlah anak-anak, itu masih nomor belakangan. Yang pertama adalah sholat. Dia memiliki kedudukan yang paling utama, super utama. Dia mendahului segalanya. Yang lain boleh di belakang, tapi sholat harus di depan. Sholat perkara yang sangat agung. Sampai-sampai Nabi SAW kabarkan kepada kita bahwasanya salat adalah pembatas, pemisah antara Islam dan kufur. Kata Nabi SAW, bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki as-salat. Tarkus salat. Antara seorang lelaki dengan kekufuran ataupun kesyirikan adalah tarkus salat, meninggalkan salat. Oleh karenanya perhatikanlah salat kita agar kita selamat di awal pertanyaan tatkala kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. كذلك يا إخوتاه ينبغي أن نعلم أنه في موقف الحساب سوف تسأل عن حقوق الآخرين عليك. إذا كانت هناك مظالم، إذا كنت قد قصرت بحق غيرك أو ظلمت غيرك أو كان لغيرك عليك حق، بذلك المقام ستحاسب على ذلك، سوف يقضى بينك وبين غيرك. فاحذر أن تلقى الله ولغيرك عليك مظلمة. إياك أن تكون قد ظلمت أحدا، فإن هذا شيء لا بد أن يتحقق فيه العدل، سوف يقضى بين العباد في ذلك المقام العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: وأول ما يقضى بين العباد في الدماء. إذا اعتدى إنسان على آخر فقتله، هذا أول شيء يقضى فيه، ثم بعد ذلك بقية الأمور. إذا كان لغيرك عليك حق في مال، أخذت ماله، لذلك اليوم سوف يأخذ حقه. إذا كنت قد وقعت في عرضه فاغتبته، إذا كنت سلبت حقا من حقه أيا كان، في ذلك اليوم سوف يكون القضاء العادل، والله عز وجل سوف يقضي بين العباد، وهو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. فماذا تظن؟ هل ستنجو؟ هل ستنطلي؟ ألا عيب يستعملها أحد في ذلك المقام تنجو بها؟ لا والله، الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، لا تخفى عليه خافية، وسوف يكون التقاضي في ذلك اليوم ليس بالأموال. في الدنيا لو حصل التقاضي وكان لغيرك عليك حق يمكن أن تدفع شيئا وبالتالي تنتهي القضية، أما في ذلك اليوم ما يوجد أموال ولا دراهم ولا دنانير، يوجد شيء واحد، الحسنات والسيئات. فما الذي يكون؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المظلوم يأخذ من حسنات ظالمه بمقدار مظلمته. إنا لله وإنا إليه راجعون. حسناتنا قليلة، فكيف إذا كان هناك شيء أيضا يؤخذ منها؟ هذه مصيبة. قال صلى الله عليه وسلم: فإن فنيت حسناته. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم، يعني ما عنده فلوس، ما في أموال. قال: ولكن المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم ثم وضعت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. إذن انتبه، احذر، افتح قلبك وعينك وأذنك يا عبد الله، إياك ثم إياك أن تلقى الله ولغيرك عليك حق. تخلص من هذه الحقوق في الدنيا قبل ذلك الموقف. إياك أن يكون لوالدك أو والدتك عليك حق، أو لولدك عليك حق، أو لزوجتك عليك حق، أو لزوجك يا أيتها المرأة عليك حق، أو لجارك أو لصديقك أو لأي أحد من الناس حتى لو كان كافرا. إياك أن تظلم أحدا، فهذا أمر عظيم. والله ثم والله لا يأخذن المظلوم حقه من ظالمه. فاحذر وحافظ على حسناتك، واكتفي شر ذلك المقام العظيم بأن تؤخذ من حسناتك أو تضع عليك سيئات غيرك بأن تجتنب ظلم الآخرين أو التعدي على حقوقهم. السعيد الذي يأتي يوم القيامة وظهره خفيف لا يحمل من تبعات الناس ومظالمهم. نعم. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tatkala dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan ditanya tentang hukukul akharin. Engkau akan ditanya tentang hak-hak orang lain yang ternyata selama di dunia ada kezaliman-kezaliman yang kau lakukan, atau tatkala di dunia kau kurang dalam menunaikan hak orang lain, atau kau menzalimi orang lain, atau ada hak orang lain yang belum kau tunaikan, maka semua itu akan kau bayar pada hari tersebut. Maka berhati-hatilah, jangan sampai engkau bertemu dengan Allah sementara ada hak orang lain yang belum kau tunaikan. Berhati-hatilah dan waspadalah, jangan sampai kau menzalimi seorang pun. Karena ketahuilah pada hari tersebut mereka akan menuntut balasan. Engkau akan menunaikan hak mereka pada hari tersebut. Nabi SAW menjelaskan tentang hal ini. Awwaluma yuqda bainal ibadi fid dima. Perkara pertama yang akan Allah putuskan pada hari kiamat kelak, yang Allah akan sidang pada hari kiamat kelak di antara para hamba adalah masalah darah, masalah pembunuhan. Maka jika ada seorang hamba menzalimi orang lain, maka kemudian membunuh orang tersebut, maka dia akan disidang tentang hal ini, tentang darah yang telah dia tumpahkan, darah orang lain yang dia telah tumpahkan. Setelah permasalahan darah, baru kemudian Allah akan menyidang perkara-perkara hak-hak yang lainnya, hak tentang harta dan harta, hak tentang harga diri dan yang lainnya. Maka jika engkau mengambil hak orang lain, maka pada hari kiamat kau akan bayar hak tersebut. Jika engkau melanggar kehormatan orang lain, kau gibah dia, kau rendahkan dia, kau jatuhkan dia, maka kau akan bayarnya pada hari kiamat kelak. Dan jika engkau merebut hak orang lain, hak apapun bentuknya itu hak orang lain, maka kau akan bayarnya pada hari tersebut. Dan ingatlah, pada hari tersebut persidangan akan dilaksanakan dengan penuh keadilan. Seorang akan disidang oleh Allah yang Ahkamul Hakimin, yang hakim yang terbaik, yang maha bijak, yang maha adil. Apakah engkau menyangka kau akan selamat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah dengan cara mutar kiri mutar kanan kau bisa selamat? Tidak ada yang bisa kau permainkan, tidak ada yang bisa kau sembunyikan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala la takhfa alaihi khafiyah, tidak ada yang tersembunyi baginya. Kalau hari ini terjadi persidangan, maka pembayarannya adalah dengan harta. Seorang disidang dituntut, maka dia bayar dengan harta, maka selesai urusan. Perkara selesai. Adapun pada hari tersebut, maka tidak bisa dibayar dengan harta. Hari tersebut tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada aset. Yang tersisa cuma satu perkara, yaitu hasanat wa sayiat. Cuma pahala dan dosa. Cuma pahala dan dosa. Lantas bagaimana persidangan akan terjadi? Dengan apa seorang membayar hak-hak orang lain yang belum dia tunaikan tatkala di akhirat kelak? Nabi SAW menjelaskan caranya adalah seorang akan membayar dengan kebaikan-kebaikannya sesuai dengan kadar kezaliman yang dia lakukan. Sungguh kebaikan-kebaikan kita hanya sedikit. Hanya sedikit. Lantas kemudian kebaikan-kebaikan tersebut diambil pula untuk membayar hak-hak orang lain. Makanya perkaranya sungguh menyedihkan. Nabi SAW bersabda tentang nasib orang yang seperti ini. Kata Nabi SAW, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian apa itu orang yang bangkrut? Siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat mengatakan, "Al-muflisu fina man la dinar lahu wala dirham wala mata." Yaitu seorang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya aset, tidak punya dinar, tidak punya duit, tidak punya dirham. Maka Nabi SAW menjelaskan tentang kebangkrutan yang hakiki, kebangkrutan yang sejati. Kata Nabi SAW, "Al-muflisu min ummati." Orang yang bangkrut dari umatku, dari kita-kita, dari umat Nabi SAW. "Man ya'ti yaumal qiyamah." Itu orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala salat, wa zakat, wa siyam. Pahala salat, dia punya pahala puasa, pahala salat, pahala zakat. "Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza wa qatala hadza." Namun dia tatkala di dunia dia pernah memukul si fulan, dia pernah menuduh si fulan dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dia pernah akhadha mala hadza, pernah mengambil harta orang lain. Maka dia disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia harus kembalikan hak-hak yang diambil di dunia. Bagaimana caranya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa yutahadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi." Maka diambillah kebaikannya, pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya diambil, diberikan kepada orang-orang dia zalimi tatkala di dunia. "Fa in faniyat hasanatu." Kalau ternyata pahalanya sudah habis, apa yang terjadi? "Ukhidha min sayyiati," maka dosa-dosa orang-orang tersebut diambil. "Faturihat alaih," kemudian dipikulkan padanya. "Thumma turiha finnar," kemudian dilemparkan dalam neraka jahannam. Karenanya berhati-hatilah, jangan sampai engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi menzalimi orang lain. Jagalah kebaikan-kebaikanmu, jangan sampai diambil oleh orang pada hari kiamat. Jauhilah berbuat zalim kepada siapapun di dunia ini. Kalau engkau telah berbuat zalim sama orang lain, maka selesaikan di dunia. Kembalikan hak-hak mereka. Selesaikan di dunia sebelum datang hari kiamat. Dan as-sa'id, orang yang paling berbahagia, itu orang yang datang pada hari kiamat, wa dhahruhu khafif, tidak ada tanggungan yang dia pikul. Tidak ada hak orang lain yang dia pikul. Cek sekarang, apakah ada hak orang lain yang belum kau tunaikan? Hak ibu, bapak, apakah hak mereka belum kita tunaikan? Cek apakah hak zauja istri sudah kita tunaikan. Cek apakah hak anak-anak kita sudah kita tunaikan atau masih ada hak mereka yang belum kita tunaikan. Kemudian wahai para wanita, cek apakah hak, periksa apakah hak suamimu sudah anda tunaikan. Periksa. Apakah hak teman kita sudah kita tunaikan. Siapapun orang lain kita cek, kita periksa apakah sudah kita tunaikan hak tersebut. Karena orang yang bahagia adalah orang yang datang pada hari kiamat dan dia tidak memikul hak orang lain sama sekali. واعلم يا رعاك الله أن الله سبحانه وتعالى في ذلك المقام العظيم يختص طائفة من المسلمين بميزة عظيمة وهي أنهم لا يحاسبون. هؤلاء الطائفة يستثنون من الحساب. أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. هؤلاء مستثنون من الحساب. هنيئا لك لو كنت منهم. تدري ما صفاتهم؟ اسمع ثم اعمل لعلك أن تكون منهم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن هذه الطائفة المستثنات من الحساب وهم 70,000 قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون، لا يطلبون الرقية من غيرهم. إن احتاجوا للرقية رقوا أنفسهم. أو جاء شخص يريد أن يرقيهم بالقرآن فسمح له دون طلب لا بأس، لكن هو يذهب يقول أنا مريض، أنا معي عين، أنا معي سحر، أرجوك يا فلان أن ترقيني، يتجنبون ذلك، لا لأنه محرم، لكن لأجل أن لا يذل الإنسان لغير الله. هؤلاء إيمانهم عظيم، لا يذلون إلا لله، لا يسترقون ولا يكتوون الكي العلاج بحديدة محماة بالنار أو نحو ذلك، أيضا يجتنبون ذلك، لأن هذا فيه تعذيب للنفس، يتعالجون بأدوية بأي دواء مباح لا بأس، لكن يتجنبون الاكتواء. قال ولا يتطيرون، لا يتشاءمون كما يفعل كثير من ضعاف الإيمان، يتشاءم إذا رأى حادث سيارة وقد خرج الصباح من بيته، رأى حادث سيارة يقول هذا يوم تعيس، إذا رأى طائرا أسود يمر أمامه يقول يوم ما في لن أكسب شيئا، إذا رأى أعرج يتشاءم ينقبض. ليس هكذا أهل الإيمان والتوكل على الله والثقة به سبحانه وتعالى. الصفة الرابعة أنهم على ربهم يتوكلون، هذه الصفة الجامعة لما سبق، أهل توكل واعتماد وثقة وتفويض لربهم سبحانه وتعالى. التوكل العبادة العظيمة الجليلة الشريفة التي هي الصفة التي لا يتصف بها إلا أهل الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذن يعتمد الإنسان على ربه ويثق به، ولا يمنع هذا أن يفعل الأسباب، لكن قلبه مطمئن واثق بتوفيق الله عز وجل له. هؤلاء هم أهل التوكل. الذي يجمع هذه الصفات الأربع يبشر بالخير، يكون من الذين يستثنون من الحساب. وقد تفضل الله عز وجل على هذه الأمة فزادهم على 70,000، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وغيره في ذكر هؤلاء الذين يستثنون من الحساب أنهم 70,000 ومع كل 1,000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربنا بكفه. نسأل الله من فضله وأن يجعلنا من هؤلاء. Ketahuilah hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala, sungguhnya Allah pada yaumul hisab, kondisi yang sangat dahsyat tersebut, Allah mengkhususkan sekelompok kaum muslimin dengan keistimewaan yang luar biasa. Keistimewaan tersebut bahwasanya mereka tidak dihisab, mereka dikecualikan, mereka tidak dihisab. Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya ada 70,000 golongan, 70,000 orang dari umatnya yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tanpa hisab dan tanpa azab. Tahukah Anda apa sifat-sifat mereka? Dengarkanlah dan amalkanlah. Siapa tahu Anda termasuk dari mereka tersebut. Dalam Sahihain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang sifat-sifat 70,000 orang tersebut yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Mereka adalah orang yang tidak pernah berobat dengan besi yang dipanaskan dengan kai, dan mereka adalah orang-orang yang tidak pernah bertatoyur, mengkaitkan nasib sial dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Sifat yang pertama, la yastarqun, mereka tidak pernah minta untuk diruqyah dari orang lain. Adapun jika dia sakit kemudian dia meruqyah dirinya, atau datang orang ingin meruqyah dirinya, tidak mengapa. Yang disebutkan dalam hadis ini yaitu dia tidak datang minta ruqyah kepada orang lain. Seperti dia pergi kepada orang lain, dia berkata, wahai fulan, sungguhnya saya terkena ain, saya terkena sihir, tolong bacakan Quran bagi saya. Maka ini yang disebut dengan minta ruqyah. Ini bukan perkara yang haram. Minta ruqyah boleh. Minta ruqyah boleh. Tetapi orang-orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, mereka memiliki istimewaan. Mereka tidak menghinakan diri mereka di hadapan orang lain. Minta ruqyah itu merendahkan diri di hadapan orang lain. Sifat yang kedua, layak tahun. Yaitu mereka tidak berobat dengan menggunakan besi yang dipanaskan atau yang semisalnya. Ya. Karena pada kai, pengobatan dengan kai adalah penyiksaan terhadap diri, membakar diri, suatu hal yang menempelkan besi yang panas kepada jasad, ini perkara yang menyakitkan. Maka seorang silakan berobat dengan obat apapun selama itu mubah, tetapi jauhilah berobat dengan kai. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun, yaitu mereka tidak mengkait-kaitkan nasib sial mereka dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, ya. Seperti dilakukan oleh sebagian orang. Jika seorang keluar di pagi hari lantas melihat ada kecelakaan mobil, maka dia menganggap hari ini adalah hari yang berat, hari sial, hari yang buruk. Baru keluar rumah sudah melihat ada orang kecelakaan, maka sudahlah muncul persangkaan-persangkaan yang buruk dalam dirinya. Bosnya hari ini adalah hari yang buruk. Demikian juga jika seorang melihat ada burung yang hitam, kemudian dia pun menganggap inilah tanda buruk. Dalam pikirannya bosnya tanda sial, bagaimana dia melihat burung yang hitam. Kalau dia melihat ada orang, baru pertama keluar rumah melihat orang pincang, maka hatinya pun jadi tidak enak, perasaannya tidak enak. Ini disebut dengan tatayur, mengkait-kaitkan keburukan dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar, apa yang dipandang. Dan sifat yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Inilah sifat yang utama yang mengumpulkan tiga sifat sebelumnya. Disimpulkan dengan sifat yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu mereka menyerahkan urusan mereka, mereka menyerahkan hati mereka, mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tawakal adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Dia adalah sifat yang hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hendaknya kalian bertawakal kepada Allah jika kalian beriman. Nah, bukan berarti seorang bertawakal dia tidak melakukan sebab. Iya, dia melakukan sebab, melakukan kalau bahasa kita ikhtiar, ya. Tetapi hatinya tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang memiliki empat sifat ini, maka sungguh bahagia, bisa jadi dia termasuk dari 70 ribu orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada umat ini. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam minta tambahan, bukan cuma 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, dan juga dalam sumber kitab-kitab hadis yang lainnya, Nabi SAW berkata, ma'akulli alfin sab'una alfan wa thalathu hasayatin min hasayati rabbi bikafihi. Dan kemudian Allah tambah, setiap 1000 dari 70 ribu orang tersebut akan membawa 70 ribu yang lain. Setiap 1000 akan bawa 70 ribu orang yang lain. Sudah semakin banyak. Kemudian kata Nabi SAW, dan tiga genggaman Allah Subhanahu wa taala, genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu setiap genggam berapa orang yang akan masuk dalam surga tanpa azab dan tanpa hisab. Wa ba'da mawqif al-hisab هناك والله اعلم موقف الوزن الذي يظهر والله اعلم ان موقف الوزن يكون بعد موقف الحساب. الوزن سوف يوضع ميزان عظيم يوم القيامة. أخرج الحاكم في مستدركه من حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعت. يعني الميزان يسع السماوات والأرض، ميزان عظيم جدا. فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا، يعني من يمكن أن توزن أعماله في هذا الميزان العظيم الكبير؟ فيقول لمن شئت من خلقي، فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ميزان عظيم وميزان دقيق أيضا، يزن مثاقيل الذر، لو كان هناك ذرة لوزنها هذا الميزان وما فاتت عليه. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ميزان له كفتان، ميزان حقيقي له كفتان، توضع في إحداهما حسناتك وفي الأخرى سيئاتك، ثم تكون نتيجتك بحسب أرجح الكفتين. الذي تترجح كفة حسناته تكون حسناته أكثر، حسناته أثقل، فإن هذا ناج عند الله سبحانه وتعالى. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah hisab di sana ada kondisi yang dahsyat yang lainnya, yaitu mauqiful wazan, yaitu mizan. Amalan-amalan hamba ditimbang di sebuah mizan. Wallah alam bisawab, bahwasanya mizan terjadi setelah hisab. Pada hari kiamat kelak akan diletakkan suatu timbangan yang sangat dahsyat, yang sangat besar dan sangat agung. Al-Hakim dalam Mustadraknya meriwayatkan dari Salman radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, yudha'ul mizan yawmal qiyamah falau wuzinat fihi samawatu wal ard lawasi'at. Diletakkan timbangan pada hari kiamat kelak, seandainya langit dan bumi diletakkan di atas daun timbangan tersebut maka akan cukup. Artinya timbangan tersebut sangat besar, sangat luas, sehingga mencakup langit dan bumi. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Diletakkan di atas timbangan tersebut cukup untuk menimbangnya. Maka malaikat berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, untuk apa timbangan ini? Siapa yang mau ditimbang? Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, liman syi'tu min khalqik. Akan menimbang siapa hamba-hambaku, makhlukku, ciptaanku yang aku kehendaki. Maka malaikat berkata, ma'abadnaka haqqa ibadat. Sungguh kami tidak beribadah kepada engkau dengan ibadah yang sebenar-benarnya. Ini sifat yang pertama dari timbangan, bahwa timbangan tersebut luas, mencakup segala sesuatu cukup, ya. Bahkan untuk langit dan bumi cukup. Sifat yang lain daripada mizan ini adalah dakik, sangat detail. Dia bisa menimbang sekecil apapun sesuatu itu. Bahkan zarrah, bahkan semut kecil, ya, kalau diletakkan akan terdeteksi berapa beratnya. Timbangan yang sangat detail, tidak ada yang terluput dalam timbangan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadha'ul mawazinal qisth li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan letakkan timbangan pada hari kiamat yang adil. Maka tidak ada satu jiwa pun yang akan dizalimi pada hari tersebut. Meskipun yang ditimbang hanyalah sebesar biji sawi, kami akan datangkan. Kami akan timbang. Ya. Jadi menunjukkan bahwasanya semuanya ditimbang, bahkan perkara-perkara yang sangat kecil dan detail, semuanya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbangan ini memiliki 2 daun timbangan. Salah satu daun timbangan akan diletakkan kebaikan-kebaikan. Kemudian timbangan, daun timbangan yang lain akan diletakkan keburukan-keburukan. Kemudian Hasilnya ya, sesuai dengan mana yang lebih berat. Mana yang lebih berat. Jika ternyata kebaikan-kebaikan lebih berat, maka keselamatan. Namun jika ternyata kebaikan-kebaikan lebih ringan, lebih berat keburukan-keburukan, maka kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aysyatir radiyah." Barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. Kemudian kata Allah, "Wa amman khaffat mawazinuhu." Adapun orang yang timbangan kebaikannya lebih ringan, lebih berat keburukannya, "Fa ummuhu hawiyah." Maka tempat kembalinya adalah neraka jahannam. "Wa ma adraka ma hiyah." Tahukah engkau apa itu neraka jahannam? "Narun hamiyah." Api neraka yang dipanaskan. Ya ayyuhal ikhwah, inna mawqif al-wazni mawqifun azim. Innahu lahaddun fasilun bayna ahli as-sa'adati wa ahli as-shaqawa. Takhayyal nafsaka ya Abdullah, وقد أتي بأعمالك أمامك كل أعمالك ما يشد منها شيء، ثم توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، ومصيرك مرتبط بنتيجة هذا الوزن. والله إن المقام عظيم. إن ترجحت حسناتك كانت حسناتك أكثر وأثقل، نجوت يا عبد الله. إن كانت سيئاتك أكثر وأثقل، إن كانت سيئاتك أكثر وأثقل، هلكت والعياذ بالله. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. هذا كلام الله، والله إنه لحق. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه يعني موازين حسناته وبالتالي ثقلت موازين سيئاته، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إذا علمت ذلك، علمت أن المسألة، علمت أن النجاة يوم القيامة ليس بنسبك ولا حسبك ولا مالك ولا وظيفتك ولا شهادتك ولا بشيء من هذا كله، هذا كله تركته في الدنيا ومضيت إلى لقاء ربك، كل هذا تتركه خلفك. ولقد جئتمونا فرادا وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ما خولناكم، ما أعطيناكم من حطام الدنيا، هذا كله خلفك تتركه في الدنيا، ما يدخل معك في الآخرة، تأتي وحدك، معك فقط أعمالك حسنها وسيئها، ثم الميزان به يتحدد مصيرك، أنت في سعادة أو في شقاوة. الناس يوم القيامة يتفرقون، منهم شقي ومنهم سعيد، كل ذلك يتحدد بموقف الوزن. ما الذي يترجح، أعمالك الصالحة أو أعمالك السيئة؟ إذا علمت هذا، فما الذي ينبغي عليك أن تعمل؟ أليس أن تجتهد؟ أليس أن تكثر من الحسنات؟ وما يدريك لعل هناك حسنة واحدة بها تترجح حسناتك على سيئاتك فتنجو. إذا علمت هذا، ألا تقلل من السيئات؟ ألا تتخفف من المحرمات؟ ألا تدري أنها ربما تغلب حسناتك فتهلك يا عبد الله، فأمه هاوية، يعني فمصيره إلى النار. من يصبر على النار يا إخوتاه؟ من يصبر على نار الدنيا دقيقة واحدة في طرف أصبعه فقط؟ هل يصبر أحد دقيقة واحدة على نار الدنيا؟ إذن كيف يصبر على نار الآخرة؟ تدري ما نار الآخرة؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري وغيره، قال: ناركم هذه، يعني النار الدنيوية التي نعرفها، جزء من 69 جزءا من نار الآخرة. لا إله. أو قال: جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. جزء من 70 جزء. تخيل نار الآخرة مضاعفة قوة حرارة نار الدنيا، هذه زد عليها واحدة وواحدة وواحدة إلى أن تصل إلى 70 ضعفا. قالوا: يا رسول الله، فوالله إن كانت لكافية، والله إن كانت لكافية، يعني نار الدنيا والله وحدها كافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها فضلت عليها 69 جزءا. هذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن المسألة مسألة تستحق أن تفكر فيها، أن تمعن النظر في مصيرك. المسألة اختبار، كم حسناتك، كم سيئاتك، ثم المصير بناء على ذلك. إذن العاقل يجازف، العاقل يجازف في مصيره أو يحرص على النجاة. تريد النجاة؟ إذن أكثر من الحسنات، واحذر السيئات، وأبشر بالخير، فإن رحمة الله واسعة. أما إذا أردت أن تجازف ولا تبالي فأنت وشأنك، وكلنا مصيرنا إلى الله. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala, sungguhnya mizan adalah kondisi yang sangat dahsyat. Dengan mizan, dengan timbangan, maka tampaklah pembatas, pembeda antara ahlus sa'adah wa ahlus syaqawah, orang-orang yang berbahagia penghuni surga dan orang-orang sengsara dan binasa penghuni neraka jahannam. Bayangkan jika di hari tersebut didatangkan amalan-amalanmu di hadapanmu, kemudian kebaikan-kebaikanmu diletakkan di salah satu daun timbangan, dan keburukan-keburukanmu diletakkan di timbangan yang lain, daun timbangan yang lain. Kemudian hasilnya, kelanjutanmu tergantung dengan hasil dari mizan tersebut. Kalau ternyata kebaikan lebih banyak, lebih berat, maka kau akan selamat. Akan tetapi jika sebaliknya, ternyata keburukanmu, dosa-dosamu lebih banyak dan lebih berat, maka engkau akan binasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Barang siapa yang timbangan kebajikannya lebih berat, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. "Faman khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Adapun jika sebaliknya, dan orang-orang yang ternyata timbangan kebaikannya lebih ringan, lebih berat keburukannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi, telah merugikan diri mereka, dan mereka akan masuk dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya. Jika engkau telah mengetahui hal ini, maka engkau paham bahwasanya keselamatanmu pada hari kiamat bukan berdasarkan nasabmu, bukan berdasarkan hartamu, bukan karena ijazahmu, bukan karena duniamu, bukan apapun dari ini semua. Ini semua, rumahmu, hartamu, asetmu, nasabmu, ya, ijazahmu, duniamu akan kau tinggalkan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum. Sungguh kalian akan datang kepada kami secara sendiri-sendiri pada hari kiamat kelak. Wa taraktum ma khawalnakum ala dhuhurikum wara'a dhuhurikum, dan kau akan meninggalkan apa yang telah kami berikan pada kalian, ya, di belakang kalian. Artinya dunia semua kita tinggalkan, kemudian kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada tinggal kebaikan dan keburukan. Semua jabatan, ijazah, harta ditinggal. Bukan itu yang menentukan keberhasilanmu pada hari kiamat kelak. Maka mizan, timbangan, dia akan yang menentukan kelanjutanmu. Dengan mizan ini, maka terpecahlah manusia. Sebagian mereka sa'id, bahagia, masuk surga. Dan sebagian mereka binasa, masuk neraka jahannam. Ini semua setelah mizan. Maka bayangkanlah, ingatlah apa yang akan lebih berat dari amal kebajikanmu ataukah amal keburukanmu. Jika engkau telah mengetahui hal ini, wahai hamba Allah, maka apa yang hendak kau lakukan? Jika kau tahu bahwasanya timbanganmu menentukan nasibmu dan kesudahanmu, maka apa yang akan kau lakukan? Bukankah kau akan semakin bersungguh-sungguh dalam beramal saleh? Bukankah engkau semakin banyak melakukan amal kebajikan? Dan kau tidak meremehkan kebaikan apapun. Bisa jadi satu kebaikan tersebut yang kau lakukan menjadikan timbangan kebajikanmu lebih berat daripada keburukanmu. Dan jika engkau telah tahu bahwasanya mizan juga bisa merumuskan orang dalam neraka jahanam, maka hendaknya engkau mengurangi dosa-dosamu. Tinggalkan perkara-perkara yang haram. Jangan spekulasi dalam kehidupan ini. Perbanyak kebaikanmu dan kurangi maksiatmu. Kenapa? Kalau ternyata keburukanmu lebih berat, dosa-dosamu lebih berat, kata Allah, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Jangankan kita bicara tentang neraka jahannam, kita bicara tentang api di dunia ini. Siapa yang bisa bersabar dengan api dunia? Siapa yang kuat menahan panasnya api dunia? Kalau seorang meletakkan jarinya di atas api dunia, satu menit saja dia tidak bakalan mampu. Bagaimana lagi dengan api neraka jahannam? Tahukah anda, wahai hamba Allah, bagaimana tentang api neraka jahannam? Nabi SAW menyebutkan bahwasanya tentang neraka dunia dibandingkan dengan neraka akhirat. Kata Nabi SAW, narukum hadhi juz'un min sabi'ina juz'an min naril akhirah. Sungguhnya api dunia kalian ini adalah satu bagian dari 70 kali lipat dari satu bagian dari 70 bagian api di akhirat kelak. Bayangkan, berarti api di neraka dilipat gandakan sampai 70 kali. Maka para sahabat berkata, in kanat lakafiyah. Sungguh ini sudah cukup. Api dunia saja tidak kuasa kami menahannya, apalagi dengan api hari kiamat kelak. Karenanya para hadirin rahimati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya di sana ada ujian yang berat. Akan dilihat, diuji, dilihat mana yang lebih berat, kebaikan atau keburukan. Maka janganlah engkau spekulasi dalam kehidupan ini. Jangan coba-coba. Perbanyak amal solehmu. Jauhilah kemaksiatan. Karena nasibmu dan kesudahanmu bergantung dengan timbangan tersebut. Kemudian bergembiralah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmat, Maha Baik. Berbuatlah kebajikan, niscaya kebajikan lebih berat daripada keburukanmu. الناس يا أيها الإخوة منهم من هو ذكي في أمور الدنيا ومنهم من هو ذكي في أمور الآخرة. الذكي في أمور الدنيا هو الذي يعرف كيف يكسب الأموال، يحصل الثروات، يعرف كيف يخرج الربية الواحدة، يعرف كيف يحصلها، هذا ذكي في الدنيا. لكن عند الله هذا لا ينفع، الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لكن ماذا عن الذكي في الآخرة، الذكي في شأن الآخرة؟ إنه الذي يحرص على أن يثقل ميزانه يوم القيامة. فهو أولا يكثر من الحسنات ويجتنب السيئات، ثانيا من ذكائه وفطنته بل من توفيق الله له أنه يحرص على حسنات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أثقل في الميزان، يعني أن لها أثرا أعظم في ثقل الميزان، لأنه يريد أن ينجو. وهذه أعمال ثقيلة في الميزان تريد أن تعرف منها طائفة حتى تحرص عليها. افتح قلبك وسمعك لما أقول لك. Manusia, di antara mereka ada yang cerdas, ya, cerdik dalam urusan dunia. Dan di antara mereka ada yang cerdas dalam urusan akhirat. Adapun yang cerdas, cerdik dalam urusan dunia, yaitu seorang yang mengerti bagaimana mencari duit, bagaimana bisa mendapatkan hasil yang banyak, bagaimana bisa memperoleh kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan uang yang banyak. Tapi ketahuilah ini semua tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu di sisi Allah ya tidak senilai dengan sayap seekor nyamuk. Dan di sana ada orang-orang yang cerdas dalam urusan akhirat. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang berusaha agar timbangan kebajikannya pada hari kiamat seberat-beratnya. Maka dia berusaha untuk berbanyak kebaikan-kebaikannya. Dan dia berusaha untuk mengurangi keburukan-keburukannya. Ini orang yang cerdas. Dia tahu bahwasanya dia akan keberhasilannya bergantung dari amal kebajikannya. Dia akan perbanyak kebajikannya, dia kurangi keburukannya. Yang kedua, dia berusaha mencari kebaikan-kebaikan yang telah dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya kebaikan-kebaikan tersebut sangat berat jika ditimbang pada hari kiamat kelak. Yaitu jika diletakkan daun timbangan akan beri pengaruh yang besar menjadikan timbangan tersebut sangat berat. Apakah antum ingin mengetahui apakah amalan-amalan tersebut yang menjadikan timbangan menjadi sangat berat? Maka dengarkanlah baik-baik ya, hadirkan hati antum, pasang pendengaran antum, dengarkanlah apa yang disampaikan oleh Syekh tentang amalan-amalan yang menjadi berat pada timbangan kebajikan pada hari kiamat kelak. أعظم حسنة يثقل بها ميزانك يا عبد الله كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، شرط أن تكون خارجة من قلبك لا من لسانك، أن تقولها بصدق ويقين وإخلاص وعلم. هذه حسنة شأنها عند الله عظيم. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد صحيح أن رجلا من هذه الأمة يؤتى به يوم القيامة وينشر له 99 سجلا، 99 صحيفة كلها سيئات، ويخرج له بطاقة رقعة صغيرة فيها لا إله إلا الله، ثم توزن هذه السيئات العظيمة المكتوبة في هذه الصحف 99، ويوضع في مقابلها رقعة مكتوب فيها لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: فتثقل البطاقة وتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذه لا إله إلا الله ليست الكلمة التي يقولها الإنسان بلسانه ولا يستحضر معناها ولا يستيقن بمدلولها كما يفعل كثير من الناس، يقول لا إله إلا الله وهو لا يدري ما معنى لا إله إلا الله ولا يستيقن بمدلولها ولا يعمل بمقتضاها. لكن الذي كان من هذا الإنسان شيء آخر، لا إله إلا الله بصدق ويقين وإخلاص. أنوار لا إله إلا الله تطفئ ظلمات السيئات وتحرقها وتذيبها. إذن اعتني بالتوحيد واعتني بشهادة التوحيد، فإنه من أعظم أسباب النجاة عند الله. Di antara perkara yang sangat menjadikan timbangan kebajikan berat pada hari kiamat kelak adalah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Dengan syarat diucapkan dari hatimu, bukan cuma sekedar lisan. Dengan syarat diucapkan dengan kebenaran, dengan ilmu, dengan keikhlasan, dengan keyakinan. Nabi SAW mengabarkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dengan sanad yang sahih. Sahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamah. Ada seorang dari umat Nabi SAW dipanggil dan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayunsyar lahu 99 sijillan. Kemudian dibentangkan baginya 99 catatan amalan keburukan. Kullu sijillin madul basar. Seluruh catatan sejauh mata memandang, isinya kemaksiatan. Kemudian dikeluarkan baginya bitaqah, sebuah kartu tertulis la ilaha illallah, ya, untuk diletakkan pada timbangan kebaikan. Ternyata setelah ditimbang 99 catatan, gulungan catatan keburukan diletakkan pada daun timbangan yang satunya. Kartu la ilaha illallah yang kecil diletakkan pada daun timbangan satunya, ternyata lebih berat timbangan la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini nilainya sangat besar di sisi Allah, sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan hanya diucapkan dengan lisan, tapi harus dikeluar dari hati dengan menghadirkan maknanya, mengetahui penunjukan-penunjukan kalimat ini, diamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Bukan seperti dilakukan sebagian orang, hanya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi melanggar la ilaha illallah tersebut, tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud kalimat la ilaha illallah diucapkan dari hati yang paling dalam dan dipahami maknanya, dilaksanakan konsekuensinya. Oleh karena jika la ilaha illallah keluar dari mulut Anda dengan keyakinan, dengan keikhlasan, dengan ilmu, maka akan mengeluarkan cahaya yang akan menghancurkan dosa-dosa. Yang akan menghancurkan dosa-dosa. Oleh karenanya wahai hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatianlah terhadap tauhid, belajarlah tentang tauhid dengan baik, agar bisa keluar mengeluarkan cahaya yang menghancurkan dosa-dosa. أيضا مما يثقل في ميزانك الخلق الحسن. قال صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. هنيئا لأصحاب الأخلاق الفاضلة والآداب الحسنة، ليبشروا بالخير، فإن هذه حسنة عظيمة يثقل بها الميزان. أي أدب، أي خلق حسن تأدب به واحرص على التخلق به، فإنه سبب في ثقل الميزان. من ذلك أيضا قول الحمد لله، كلمة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم والحمد لله تملأ الميزان. منها أيضا قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. من ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح بخ بخ. هذه كلمة يقولها العرب لاستعظام الشيء. بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان. اسمع يا عبد الله، نبينا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن 5 أشياء ما أثقلها في الميزان. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يموت فيحتسبه والده. هذا الذي يموت له طفل أو ابن، هذه المرأة التي يموت لها ابن أو طفل تبشر بالخير، هذا له ثواب عند الله عظيم. هذا مما إن صبرت أو صبرت واحتسبت أو احتسبت هذا مما يثقل به الميزان عند الله عز وجل. Amalan-amalan berikutnya yang akan menjadikan timbangan seorang hamba menjadi sangat berat pada hari kiamat. Di antaranya yang kedua, yang pertama adalah elok, yang kedua adalah al-khuluqul hasan, akhlak yang mulia. Nabi SAW bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdi yaumal qiyamah min khuluqin hasan." Tidak ada satu perkara yang lebih berat di timbangan seorang hamba pada hari kiamat seperti akhlak yang baik. Maka bergembiralah wahai orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Bergembiralah orang-orang yang memiliki adab yang baik, karena akhlak yang mulia, sopan santun yang baik, adab yang ramah tamah, ini semua akan memberatkan timbangan kebajikan Anda pada hari kiamat kelak. Oleh karenanya, akhlak apa saja, adab apa saja yang kita tahu itu baik, maka beradablah dengan adab-adab tersebut. Berakhlaklah dengan perangai tersebut, karena itu akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat kelak. Berusaha untuk berperangai dengan adab apapun yang baik, akhlak apapun yang baik. Amalan berikutnya yang ketiga, yaitu perkataan alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Inilah kalimat yang agung. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Sungguhnya kalimat alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Artinya sangat berat jika diletakkan di timbangan seorang hamba pada hari kiamat kelak. Yang berikutnya, ucapan seorang subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani ala lisani habibatani ila ar-rahmani thaqilatani fil mizan. Dua kalimat yang ringan untuk diucapkan namun dicintai oleh Allah subhanahu wa taala dan sangat berat di timbangan, yaitu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Nabi SAW berkata, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin satu kalimat yang diucapkan oleh orang Arab untuk menunjukkan kekaguman. Wow, hebat, luar biasa. La khamsun ma'akqalahunna fil mizan. Sungguh 5 perkara betapa berat pada timbangan di hari kiamat kelak. 5 perkara tersebut, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dan seorang anak yang meninggal dan orang tuanya bersabar dengan meninggalnya anak tersebut. Seorang wanita yang anaknya meninggal kemudian dia bersabar dengan kematian anaknya. Maka ini di antara perkara-perkara yang akan menjadikan timbangan kebajikan seorang pada hari kiamat akan menjadi berat. Aidan idzaki ya ikhwah. Huwa alladhi yahris على أن تستمر حسناته بعد موته حتى يثقل الميزان في الآخرة. هو في قبره وحسناته تزداد. هذا ذكي. هل يمكن الإنسان يموت وحسناته تزداد؟ نعم، يمكن حسناته تزداد وهو ميت، ويمكن سيئاته تزداد وهو ميت. هذا الذي يتسبب في معصية الله عز وجل وتستمر هذه المعاصي بسببه وهو ميت تكتب عليه السيئات. الذي يدخل على أهله في البيت أجهزة تعرض ما حرم الله عز وجل يسمع فيها الغناء المحرم، ترى فيها المناظر المخلة التي يحرمها الله، هذا مسكين، هذا غدا يموت والجهاز باقي، الفضائيات هذه التي يضعونها باقية في البيت، والأبناء يشاهدون وأهل البيت يشاهدون، وذاك يكتسب سيئات وهو في قبره. احفظ مني هذا: السعيد من ماتت سيئاته بموته، والسعيد من لم تمت حسناته بموته. حتى تزداد حسناتك بعد موتك. اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. أبقي بعدك صدقة جارية، إن استطعت احفر بئر أو قف وقفا تستمر صدقاته إن كنت قادرا بعد موتك، صدقة جارية أو علم ينتفع به. هنيئا لك يا طالب العلم الذي تنشر الخير، الناس تستفيد منك ويتناقلون فوائدك فتزداد حسناتك ولو مت. ما عندك علم تنشره، احرص على أن تنشر الخير، تطبع الكتب، تنشر الفوائد، تنشر الوسائط الإلكترونية التي فيها الدروس والمحاضرات بين الناس، هذا علم ينتفع به، حسنات تبقى لك ولو بعد موتك. أولد صالح يدعو له، انتبه لكلمة صالح، هذا أب ينشئ ابنه تنشئة صالحة، أم تغرس الخير في نفس ابنها، تعوده على الصلاة، على الصدق في الحديث، على الأمانة، على فعل الخير. اعلم أن ابنك لو كنت سببا في صلاحه فأعماله الصالحة يكون لك مثل أجرها، ولو أنك وسويت، ولو أنك وسدت في التراب. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara cerdasnya seorang, ya, cerdas dalam urusan akhirat adalah orang yang berusaha agar kebajikan-kebajikannya, pahala-pahalanya terus mengalir meskipun dia telah meninggal dunia. Dia berada di kuburannya, dia telah berada di bawah tanah, ternyata kebaikan-kebaikannya terus bertambah. Ini orang yang cerdas. Apakah ini mungkin? Sudah meninggal, pahala terus mengalir. Mungkin. Dia sudah meninggal dalam kuburan, pahala terus mengalir. Sebagaimana mungkin pula seorang yang sudah meninggal dikubur dalam kuburan di bawah tanah, ternyata dosa-dosanya terus bertambah. Dosa-dosanya terus bertambah baginya. Siapa? Yaitu orang yang menyebabkan timbulnya maksiat. Gara-gara dia akhirnya orang mengikuti maksiat yang dia lakukan. Orang yang mengajarkan maksiat kepada orang lain. Contoh, seorang ayah yang memasukkan di rumahnya alat-alat yang mendatangkan kemaksiatan. Memasukkan dalam rumahnya alat-alat yang menampakkan aurat-aurat, hal-hal yang dilarang untuk dipandang. Seorang ayah memasukkan dalam rumahnya alat-alat yang memutar musik-musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditonton oleh istrinya, kemudian didengar oleh anak-anaknya. Maka jika dia meninggal sementara anak-anaknya masih terus mendengar dan menonton hal tersebut, maka dosa-dosanya akan terus mengalir kepadanya. Maka para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kata Syekh, hafalkan dariku. Orang yang bahagia adalah orang yang meninggal, begitu dia meninggal, dosa-dosanya terputus bersama dengan kematiannya. Dan orang yang berbahagia juga adalah orang yang tatkala dia meninggal, pahalanya masih terus mengalir meskipun dia sudah meninggal. Jika engkau ingin pahalamu terus mengalir sementara engkau sudah meninggal dunia, maka dengarkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalas." Jika seorang anak Adam telah meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali dari tiga perkara. Sedekah jariah, sedekah jariah. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Waladun salihun yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya. Yang pertama, tiga amalan yang terus mengalir. Pertama, sedekah jariyah. Usahakan kita punya wakaf. Kalau punya harta, buat wakaf. Kalau bisa galik sumur, yang airnya terus mengalir, galik sumur. Wakaf yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Maka jika seorang sudah meninggal dunia, terus mengalir pahala kebajikannya. Sementara dia dikubur dalam kuburannya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Maka ini kebahagiaan bagi para penuntut ilmu, bagi para ustaz yang mereka menyebarkan ilmu bagi kaum muslimin. Sungguhnya ilmu mereka jika diamalkan, maka pahala akan terus mengalir kepada mereka. Jika seorang ternyata tidak punya ilmu dan dia punya harta, maka dia bisa juga dengan mencetak buku-buku agama, jadikan wakaf, atau dia membuat sarana-sarana dakwah, media elektroniknya. Bagaimana bisa dakwah berkembang, bagaimana ilmu bisa berlanjut, maka dia juga akan mendapatkan pahala jariyah. Dan yang ketiga, waladun salihun yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya. Yaitu seorang ayah yang berusaha keras mendidik anaknya agar anaknya ditarbiah dengan tarbiah yang baik, kemudian anaknya menjadi anak saleh, maka seluruh amalan anak salehnya lari kepadanya. Demikian juga seorang ibu yang membiasakan anaknya dalam amal-amal kebajikan, membiasakan anaknya untuk sholat, membiasakan anaknya untuk jujur, untuk amanah, untuk berakhlak mulia, maka bahagialah ibu ini, pahala akan mengalir kepadanya. Ketahuilah wahai para orang tua, jika engkau merupakan sebab anakmu menjadi anak soleh, maka seluruh pahala amal soleh anakmu juga akan mengalir kepadamu. As-salallahu al-azim an yaghfir li wa lakum wa yarhamni wa iyyakum وأن يجعلنا من الموفقين السعداء ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما أسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا حجة علينا، وأن يثقل به ميزاننا يوم نلقاه، وأن يوقظ قلوبنا من غفلاتها، وأن يعيدنا على الاستعداد للقائه، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. Demikianlah para hadirin hadirat rahimahullah subhanahu wa taala. Beliau menutup kajian beliau, kewajangan beliau, dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa taala. Semoga Allah subhanahu wa taala yang maha agung mengampuni beliau dan juga mengampuni kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau dan juga merahmati kita semua. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang berbahagia, yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pengajian yang kita dengar ini adalah hujah yang membela kita pada hari kiamat. Bukan hujah yang akan berbalik menyerang kita pada hari kiamat kelak. Dan semoga Allah menjadikan pertemuan kita ini memperberat timbangan kebajikan kita di hari kiamat kelak. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan hati-hati yang lalai untuk bersiap bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah tersedia RBT Ustadz Maududi Abdullah Hafizahullah. Allah hanya undur saudara. Allah hanya undur maksiat Anda. Untuk mengaktifkan RBT ini, caranya mudah. Bagi pengguna Telkomsel, ketik Maududi 07, kirim ke 1212 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1212 untuk RBT berhentilah dari riba. Bagi pengguna Excel, ketik Maududi 07, kirim ke 1818 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1818 untuk RBT berhentilah dari riba. Dan bagi pengguna Indosat, ketik MG spasi Maududi 07 kirim ke 808 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik MG spasi Maududi 08 kirim ke 808 untuk RBT berhentilah dari riba. Dengan mengaktifkan RBT ini, Anda telah turut serta membantu operasional dakwah Asil TV. Jazakumullah khairan. Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit